Kita lanjutkan kajian kita ke bab 52. As-sababu as-salati fi thawbin wahidin wa sifatu labsihi. Wa sifatu labsihi. Bab salat dengan memakai satu lembar kain. Dan tata cara pemakaiannya. Maksudnya di sini pertama adalah apa hukum sholat dengan satu lembar kain? Apakah kain panjang atau kain sarung? Lalu bagaimana cara memakainya? Kita lihat hadis-hadis yang ada di dalam bab ini. Hadis 1148. Haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu 'ala Malik ibn Ibn Shihab anna sa'ilan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala salati fi thawbil wahid faqala awala kullikum thawban. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya seorang bertanya kepada Rasulullah tentang sholat dengan memakai satu lembar kain. Lalu Nabi mengatakan, bukankah masing-masing kalian memiliki dua lembar kain? Apa maksudnya ini? Pertama, kita lihat kondisi bagaimana nih sholat satu kain atau dua lembar kain, atau sahabat memakai dua kain, dua lembar kain. Di antara pakaian dari sahabat atau orang pada zaman dulu termasuk Nabi, ada qamis. Qamis itu adalah kain yang dijahit sesuai dengan ukuran badan. Yang kedua ada kain dengan dua kain seperti ihram. Maka yang dipakai di bawah namanya izar, pakai di atas namanya rida. Rida itulah yang menutup bagian badannya di atas. Nah, Nabi SAW ditanya tentang memakai kain sholat dengan memakai satu kain bawah aja. Lalu Nabi mengatakan, bukankah kalian memiliki dua lembar kain? Enggak mungkin. Ya, kalau di bawah sarawak, mau punya sarawak, enggak mau punya baju. Gitu. Dan keseharian. Maka Nabi tanya, bukankah kalian memiliki dua lembar kain? Nah, kenapa kok sholatnya satu lembar kain? Bukankah kita keseharian punya celana dan baju, sarawak, dan baju? Lalu ditanya, Ba'ah kalau sholat dengan sarawak aja tapi tidak pakai baju. Ya, bukankah pakai dua lembar kain, yakni sarawak yo, baju yo. Baik. Nomor hadis 1149 dengan sanad yang berbeda tapi lafaznya yang sama kayak tadi. 1150 حدثنا عمرو الناقد وزيد بن حرب قال العمرو حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايصلي احدنا في ثوب واحد فقال او كلكم يجد ثوبين. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan seseorang memanggil atau menyerukan kepada Nabi, yakni mengangkat suaranya dengan bertanya, apakah salah seorang di antara kita sholat di dalam satu lembar kain? Faqal, lalu Nabi mengatakan, awakullukum yajidu thawbain, apakah seluruh kalian mendapatkan dua lembar kain? semua kalian ini memiliki dua lubang. Di sini juga bisa dipahami bahwa ada orang yang memiliki, tidak semua orang memakai dua lubang kain. Ya, tidak semua orang memiliki dua lembar kain. Karena kondisi dulu ada yang dia cuma hanya memakai satu lembar kain. Baik. Imam Nawawi ini mengatakan di sini, fihi jawazu salatu fi thawbin wahid. Di dalam hadis ini, yakni awali kullikum soban, apakah masing-masing kalian memiliki dua lembar kain? Di dalamnya terdapat, kalau begitu, kalau tidak semua orang yang memiliki dua lembar kain, berarti yang hanya memiliki satu lembar kain saja tetap sholat. Eh, kalau tetap sholat berarti sholatnya sah. Maka diambil oleh Imam Nawawi, di dalam hadis ini terdapat bolehnya sholat dengan memakai satu lembar kain. Contohnya pakai sarung aja, yang di atas yang enggak. Ya. Wala khilafa fi hadha illa ma huki 'an al-Mas'ud fihi wala a'lamu sihhatahu. Tidak ada perbedaan di dalam masalah ini. Maksud tidak ada perbedaan itu adalah bolehnya salat dengan memakai satu lembar kain. Kecuali apa yang dihikayatkan, yang diceritakan atau yang dikatakan dari Ibnu Mas'ud tentang ini, kata Imam Nawawi, saya tidak mengetahui kesahihan riwayat itu dari Ibnu Mas'ud. Wa ajma'u anna salata fi thawbaini afdal. Ulama sepakat bahwa salat dengan memakai dua lembar kain, kain di bawah dan di atas, itu lebih afdal, lebih sempurna. Makna hadis anna thawbaini la yaqdiru alayhima kullu wahidin, makna dari hadis ini bahwa dua lembar kain tidak semua orang yang mampu. Tidak semua orang, awa kullukum yajidu thawbain. Apakah masing-masing kalian mampu memiliki dua lembar kain? Ini. Mana hadis ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang mampu untuk memakai memiliki dua lembar kain. Falau wajaba, kalau dua lembar kain itu wajib, la ajiza man la yaqdiru alaiha al-salat, maka orang yang tidak mampu memilikinya tentu susah untuk salat. Ya, akan sulit dia untuk salat. Kalau seandainya wajib dua lembar kain, kalau tidak batal misalnya. Berarti orang yang tidak memiliki dua lembar kain tidak mampu sholat. Wafi dhalika harjun, dalam kewajiban ini tentu sebuah kesusahan, pembebanan. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah telah mengatakan, ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, Allah tidak menjadikan terhadapmu dalam agama ini min haraj, yaitu dari bentuk kesusahan. Wa amma salatun nabi was-sahabati was-sahabatu wa amma salatun nabi was-sahabati radhiyallahu anhu fi thawbin wahidin fa fi waqtin kana li'adami thawbin akhar. Wafi waktin kana ma'wujudi li bayani jawas. Adapun sholat Nabi dan sahabat, sholat dengan memakai satu lembar kain, maka dalam satu waktu, yakni dalam kesempatan tertentu, karena memang tidak ada pakaian yang lain, hanya satu lembar aja. Dalam waktu yang lain, beliau melakukan itu untuk memperlihatkan kebolehan. Kebolehan maksudnya, bolehnya melakukan itu. Untuk menjelaskan bahwa sholat dengan satu lembar kain itu boleh. Kama qala Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Jabir alhamdulillah, liyarani al-juhar wa illa fathawbani afdal. Agar, kata Jabir, agar orang-orang yang tidak mengetahui melihatku, hanya saja pakaian yang dua lembar itu lebih afdal. Jadi para sahabat terkadang melakukan perbuatan yang kurang afdal, meninggalkan yang afdal untuk menjelaskan kepada orang bahwa itu hukumnya boleh. Seperti berwudu. Berwudu kita sholat wudunya bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri. Itu sunnahnya, itu yang afdal. Namun Ali bin Abi Thalib pernah dia berwudu mendahulukan yang kiri dulu, baru kanan. Untuk apa gunanya? Untuk memperlihatkan bahwa itu boleh. Kalau ada yang berwudu kiri dulu kemudian kanan, sah wudunya. Yang enggak boleh yang tidak tertib. Karena syarat dari sah wudu itu adalah tertib. Tertibnya bagaimana? Masuk wajah, masuk tangan, usap kepala, basuh kaki. Adapun bagian kiri dan kanannya, sunnahnya adalah kanan dulu, baru kiri. Lalu bagaimana kalau seandainya seorang berwudu dan dudukannya kiri, kemudian kanannya? Sahkah wudunya? Jawaban sah. Nah, Ali bin Abi Thalib sengaja dimulakan itu untuk menjelaskan kepada orang bahwa ini adalah perbuatan yang boleh. Dengan artian, wudunya sah. Ya, untuk menjelaskan kepada orang bahwa itu hukumnya adalah jawaz. Begitu juga Nabi dan sahabat ketika sholat terkadang memakai satu lembar kain untuk menjelaskan bahwa itu adalah boleh. Namun dengan dua lembar kain di atas dan di bawah, itu yang lebih afdal. Hadis berikutnya 1151, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqi' wa Zuhair bin Harb jami'an an Ibn Uyainah. Qala Zuhair haddatsana Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yusalli ahadukum fi ath-thawb al-wahid laysa 'ala 'atiqayhi minhu shay'. Apa kata Nabi dengan dari Abu Hurairah, janganlah sholat dengan memakai satu lembar kain yang mana tidak sedikit pun dari kain itu diletakkan di atas kedua pundaknya. Laisa ala atiqaihi minhu syai'. Minhu tadi adalah dari kain tadi. Ya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh bagi orang memakai, ya, memakai kain satu lembar, kalau bisa dari kain itu juga menutup bagian badannya di atas. Ya. Maka dijelaskan pada hadis berikutnya, hadis 1152. Haddatsana Abu Hurairah qala haddatsana Abu Usama an Hisham ibn Urwah an abihi anna Umar ibn Abi Salamah akhbara qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahidin mushtamilan bih fi bayti Ummi Salamah wadi'a tarafai ala atiqaihi. Ini caranya. Kata Umar bin Abi Salamah, Umar bin Abi Salamah ini anak tirinya Rasulullah, ya, anak istrinya yaitu Ummu Salamah. Qal, dia mengatakan, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan memakai satu lembar kain mustamilan bih. Mustamilan bih itu dia baluyan. Dia belitkan ke badannya. Ya. Di rumahnya Ummi Salamah. Dengan meletakkan kedua ujung dari kain itu di pundaknya. Ya, gimana itu? Ya, seperti misalkan sudah. Nah, kalau kain sarung ya, tadi kan mereka kain sarung kita kan dijahit. Kalau kain sarung mereka nggak dijahit, berarti dibelit-belit sampai ke atas baru diikat. Untuk mengikatnya tentu ujung ke ujung dikit. Nah, jadi seperti itu yang digambarkan. Ya, Nabi memakai satu lembar kain sampai menutup pundaknya. 1153. Saya juga ini waktu belajar nih susah juga saya memahami gimana caranya, nggak terbayang. Bikhlafi ma'idha ja'ala ba'dahu ala itu menutupi bagian dari pundaknya. Berarti kainnya ini panjang gitu. Ya, kainnya panjang. Walianna qad ihtaju ila imsaki biyadihi aw biyadihi fashghulu bidzalik. Kalau seandainya dia hanya memakai untuk di bawah saja, maka boleh jadi dia butuh untuk memegang dengan tangannya, atau dia pegang dengan kedua tangannya sehingga dia sibuk untuk mengatur kain sarungnya ini, ya, kain yang diletakkan di pinggang. Watafutuhu sunnatu wad'al yadayn al-yumna 'ala al-yusra tahta sadrihi. Maka tinggallah perbuatan sunnah. Apa perbuatan sunnah? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dadanya. Karena udah sibuk memegang ini, memegang di bawah, akhirnya lupalah atau terlewatkanlah sunnah. Wa raf'uhuma haitsu syara'a raf'i wa ghayriha wa dhahir dhalik. Dan mengangkat keduanya ketika disyariatkan mengangkat keduanya. Kapan mau rukuk misalnya? Kalau seandainya dia sholat, ini dia pegang terus. Takut jatuh. Ya Allah Akbar. Ini gini aja. Ya, tidak mengangkat kedua tangan pada saat. Kalau angkat kedua tangan ini jatuh nanti. Gitu. Lianna fihi taku sitrin a'mal badani wa mawdi az-zina. Karena dengan memakai izar saja, jadi dari pinggang ke bawah, berarti tidak menutup bagian badan di atas, ya, dan meninggalkan bagian dari tempat zina, yakni perhiasan, yaitu pakaian kita menjadi orang yang bagus, penampilan bagus, karena dia harus menutup badannya di atas. Sementara Allah katakan khudu zinatan, ambillah hiasanmu, yakni pakaian yang baik, dengan ya, memakai kain bagian di atas. Karena zina maksud di sini adalah pakaian yang baik, pakaian yang bagus, menjadikan kita tampil yang bagus adalah dengan memakai bagian yang di atas. Kalau di bawah aurat wajib, gitu. Tidak ada orang pakai baju tapi nggak pakai celana, ya nggak ada. Yang di bawah sudah wajib. Kalau seandainya dia menutup aurat saja, ya belum gagah lah, gitu. Ya belum bagus. Sampai dia meletakkan sesuatu yang menutup bagian badannya di atas, yaitu adalah tempat letaknya yang bagus, yang menjadikan dia bagus. Qala Abu Malik, qala Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wal jumhur. Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, jumhur mengatakan hadza an-nahyu lit-tanzih la lit-tahrim. Larangan sholat seseorang dengan memakai satu lembar kain yang tidak ada diletakkan sebagian dari kain itu di pundaknya, menurut beratus ulama dan tiga imam tadi, Abu Hanifah, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, mengatakan larangan ini untuk tanzih, untuk pensucian. Maksud pensucian apa? Kalau dape, jangan dilakukan. Jadi larangan ini konotasinya adalah kepada makruh, untuk penyempurnaan, begitu. Bukan larangannya untuk pengharaman. Ya, kalau larangan pengharaman berarti wajib memakai menutup pundak. Kalau kesucian istilahnya, maka larangan sholat dengan pakaian satu lembar kain yang tidak ada bagian yang menutup bagian atas, ya, hukumnya makruh. Untuk makruh, maka ya, kalau bisa jangan sholat dengan seperti itu. Falau sholat fi thawbin wahidin satur li awratihi laysa ala atqi minhu syai sahhat sholatuhu ma'al qiraat. Kalau seandainya dia sholat dengan satu lembar kain yang bisa menutup auratnya, tidak ada satupun dari pakaian itu menutup pundaknya, maka sholatnya sah. Tapi bernuansa makruh gitu. Sah sholatnya, tapi lebih baik jangan seperti itu. Nah, gitu. Ya. Sawa'un qadru ala syai' yaj'aluhu ala atqihi am la. Apakah dia mampu meletakkan sesuatu di atas pundaknya atau tidak? Maksudnya apa? Orang mampu atau tidak mampu, hukum sholatnya sah. Ma'al qiraat, tapi berdosa makruh gitu. Qala Ahmad wa ba'du salam. Imam Ahmad berkata, dan sebagian orang ulama terdahulu, sebagian salaf mengatakan, la tasih salatu, tidak sah salatnya. Iza qadra ala wad'i syai'in ala atiqihi illa biwad'ihi li zahir hadis. Tidak sah salatnya apabila dia mampu meletakkan sesuatu di atas pundaknya, ya, kecuali dia harus meletakkan. Kalau seandainya dia mampu, dia harus meletakkan. Kalau enggak, sholatnya batal. Menurut zahir hadis, zahir hadis tadi, tidak ada la yusalli ahadukum fi thawbin wahid laysa ala atiqaihi minhu syai'. Di antara yang mengatakan Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah juga mengatakan begitu, membedakan antara pakaian dalam sholat dengan pakaian di luar sholat. Pakaian dalam sholat bagi laki-laki membedakan pakaian di luar sholat. Di luar sholat boleh dia telanjang dada, telanjang pundak, tapi dalam sholat, ya, hendaklah dia menutup pundaknya. Menurut zahir hadis tadi. Namun kita sudah katakan, mayoritas ulama mengatakan sholatnya sah, tapi bernuansa makruh. Wan Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala riwayatan annahu tasihhu salatu walakin ya'tham bi tarkihi. Dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad mengatakan salatnya sah tapi dia berdosa karena meninggalkan perintah. Wa hujjatu jumhur, hujjahnya, argumentasi mayoritas ulama yang mengatakan sholatnya sah tapi bernuansa makruh, ya, adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jabir, fa'in kana wasi'an, apabila satu lembar kain itu lebar, luas, faltahif bihi, hendaklah dia menyelimutkan ke badannya, yakni membelitkan ke badannya. Wa in kana dhayqa, tapi kalau kainnya itu sempit, fa'tazir bihi, maka sarungkan. Gitu. Jadi kalau seandainya kainnya sempit, ya cukup untuk sarungan. Di atas permukaan. Kalau lebar, maka hendaklah dia belitkan ke badannya sehingga menutup bagian pundaknya juga. Hadis ini dari Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Dari hadis Jabir, perintah dari Nabi ini menunjukkan bahwa ketika pakaiannya adalah satu lembar dan kainnya itu adalah sempit, berarti tidak ada satupun di atas pundaknya. Berarti sholatnya sah, karena Nabi suruh katakan begitu, suruh mengatakan begitu. Kalau seandainya kainnya lembar, dia belitkan sampai menutup bagian dari atasnya. Kalau seandainya sempit, berarti auratnya aja yang harus dipastikan untuk tertutup. Ya. Tadi ulama mengatakan hikmahnya adalah ketika dari atas ditutup sampai bawah juga, itu lebih menjamin menutup aurat. Tetapi kalau seandainya hanya izar saja, kurang menjamin, dikhawatirkan auratnya terbuka. Baik. Hadis 1152 tadi sudah kita sebutkan bahwa Umar bin Abi Salamah, dia melihat Nabi bagaimana cara dia memakai kain, yaitu mustamilan bih, dia belitkan kain itu ke badannya. 1153 mutawashshihan walam yakun mustamilan, mutawashshihan bi yani al mustamil wal mutawashshih wal mukhalif baina tarafai ma'nahu wahid, yakni tiga kata ini maknanya sama, yaitu menyilangkan ujung ke ujungnya itu, berarti diikat yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, kemudian diikat. Baik. Dalam riwayat 1153 kita bacakan aja matannya. Umar bin Abi Salamah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti Ummi Salamah fi thawbin qad khalafa baina tawfayhi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumah Ummi Salamah dalam satu kain, satu lembar kain, dan sungguh telah khalafa, menyilangkan ujungnya. Ya, ini kalau kita hadis ini aja yang kita baca bingung, kita gimana menyilangkan antara kain dengan kain. Setelah kita kumpulkan hadis ini semua, lafaz-lafaznya ini Imam Muslim kepiawaiannya dan keistimewaan dari kitabnya ini, dia mengumpulkan beberapa riwayat tentang satu topik. Ya, tadi di atas mustamil, kemudian mutawashshih, mutawashshih, kemudian qad khalafa tarafaihi baina tarafai. Ini satu sama lainnya saling ya, memberikan pendekatan maknanya hampir mirip. Ya, tapi dari bahasanya kita akan bisa melihat. Mustamilan berarti dia membalikkan, memutarkan kainnya. pada badannya, lalu diikat bagian atas. Qad khalafa baina tarfaini, telah menyisihi atau menyilangkan kedua ujungnya. Berarti tadi dikumpulkan dulu ya, dibelikan dulu ke badan, kemudian baru di atasnya diikat. Dalam riwayat yang berikutnya juga dikatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thawbin wahidin multahifan mukhalifan baina tarafain. Ditambah oleh Isa bin Muhammad ala mankibai, satu sama lain saling memperjelas. Yani yaltahif maknanya adalah basalimut. Ya. Kalau basalimut kan tidak hanya seanu, dibelitkan ke badan. Ya, kemudian begini ketika kedua kainnya, kemudian lalu diikat. Di mana ikatnya? Bukan di pinggangnya, tapi di atas kedua bahunya. Baik. Beberapa riwayat itu berulang. Ya. Kita masuk ke hadis 1159. حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. Jabir Abu Sa'id Al-Khudri dia mengatakan, aku masuk kepada Nabi dan aku melihat Nabi sholat di atas tikar yang beliau sujud di atasnya, dan aku melihat beliau sholat di dalam memakai satu lembar kain yang dia belitkan kain itu di badannya yang menutup kedua pundaknya. Faraitu yusalli ala hasir yasjudu fihi yasjudu alaihi. Aku melihat Nabi sholat di atas tikar yang beliau sujud di atasnya. Fihi dalilun ala jawazi sholati ala syai'in yahulu baina wa baina al-ard min thawbin wa hasirin wa sufin wa sya'rin wa ghairi dhalik sawa'un nabata min al-ard am la. Perkataan Abi Sa'id Al-Khudri, aku melihat Nabi sholat di atas tikar, beliau sujud di atasnya. Ini menunjukkan dalil bolehnya sholat di atas sesuatu yang menghalangi antara dia dan lantai, yang menghalangi antara keningnya dengan lantai, baik itu kain atau tikar atau wall atau bulu ya, atau sya'rin atau rambut atau yang lainnya ya, sawa'un nabata min al-ard am la, baik itu yang tumbuh dari bumi atau tidak. Wa hadha madhhabun wa madhhab jumhur, ini adalah pendapat mazhab kita dan mazhab mayoritas ulama. Qala al-Qadi rahimahullah, qala al-Qadi amma ma nabata min al-ard fala karaha fi, adapun apa yang tumbuh dari bumi itu tidak ada perbedaan. Contoh salat di atas rumput, ya kan, rumput menghalangi kita dari tanah gitu ya. Fatasihu as-salatu fihi bil ijma', sah salat pada tempat tersebut menurut jumma ijma', lakin al-ard afdal minhu illa li hajati harim. Baik, wa amma al-ghusl, baik, fala karahata am amma nabata min al-ardi fala karahata fi. Adapun apa yang tumbuh dari bumi tidak ada karah, tidak makruh. Wa amal bastu wal labu wa ghairi dhalika mimma laysa min nabati al-ardh fatasihu salatu fi bil ijma'. Adapun tikar atau yang lainnya yang dibentangkan, yang dia bukan bagian dari tumbuhan tanaman bumi, maka sah solat berdasarkan ijma' ulama. Jadi kalau seandainya kita pakai tikar seperti ini sah. Lakin al-ardu afdal minhu illa lihajat harat atau nahwiha. Akan tetapi tanah langsung, kalau dulu kan tidak ada keramik, maka sholatnya para sahabat itu langsung di atas tanah. Yang afdal adalah langsung dengan tanah, kecuali ada kebutuhan, keperluan seperti panasnya tanah itu atau dinginnya panas itu. Maka Nabi mengatakan siapa yang mau boleh dengan kainnya ditutupkan dengan kain. Li'anna as-salata sirru wa tawaddu' wa khudu'. Karena salat itu rahasianya adalah tunduk dan khudu', merendahkan diri, merendahkan hati kepada Allah. Bukan berbangga mahalnya sejadah, tapi ketundukan kepada Allah. Nah, di sini terjadi perbedaan pada ulama dalam permasalahan. Dan fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, dia melihat pertama, kalau dia terpisah dari badan orang yang sholat itu sah. Sejadah ini tikar terpisah dia dengan badan. Tapi kalau seandainya dia menyambung dengan badan seperti peci, mukena bagi ibu atau serban atau yang lainnya, kalau seandainya diperlukan, contoh tikarnya bau, pasti hilang khusyuk kita. Lalu misalkan kita pakai serban, kita sambil sholat kita bentangkan, lalu kita sujud di atas kain itu, maka boleh. Sebagaimana sahabat disuruh oleh Nabi ketika panas yang bersengatan untuk meletakkan kainnya, kemudian dia sujud di atas kain. Tapi kalau seandainya tidak ada kebutuhan, ulama tetap mengatakan sholatnya tetap sah, tapi lebih utama tidak dilaksanakan. Apalagi berhubungan dengan apakah kening ini memang haus dengan kena dengan lantai atau tidak. Walhasil kalau kita lihat hadis Nabi SAW, pertama beliau sholat di atas tikar, dan ini bantahan terhadap sebagian dari orang ada yang tidak mau sholat di atas tikar. Maka kita katakan Nabi sendiri sholat di atas tikar. Baik, hadis yang terakhir dari bab ini, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan pindah ke buku jilid kelima. Bahwasanya di sini disebutkan sebuah riwayat wadi'an tarfai ala atiqai wa fi riwayat Abu Bakar Usaid mutawashshihan, yakni memberikan penjelasan kepada kita tentang bahwasanya Nabi SAW dengan memakai satu lembar kain, di mana dia meletakkan kedua ujung dari kain itu, diletakkan di kedua pundaknya. yakni dia silang, dia ikat di atas. Ya, sebagaimana mungkin bagi kita adalah seperti orang yang habis sunat, dan itu menutup kainnya atau menutup badannya dan menutup auratnya. Wallahu ta'alam. Inti yang bisa kita ambil adalah ketika kita sholat, adalah kita sholat dengan sempurna. Ibn Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Namun kalau seandainya dia menutup auratnya tapi tidak ada yang menutup pundaknya, sholatnya tetap sah. Allah Ta'ala. Ya. Tapi kalau yang tidak punya pakaian, tapi kalau yang punya pakaian tapi dia nak pakaian, kalau orang kan pakai singlet tadi. Ah, ya itu kata sah sholatnya. Ya, ma'al qira'ah, ma'al qira'ah. Ya, tapi bernuansa makruh. Ya, cuba ini bertemu dengan Pak RT aja tak muak. Nah, apalagi sekarang dia ingin berkomunikasi kepada Allah. Ya, kadang kita kalau di kampung mandi di luar cabur. Di pemandian umum di bawahnya kain sarung maksudnya kan, sholat di tampil sholat pakai kain sarung aja enak. Taib nak tapi bihada. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.